Apakah orang yang berilmu seperti ustadz atau ustadzah bisa melihat yang gaib? Tidak sama sekali. Ya. Tidak ada dari kalangan makhluk, baik dia orang yang berilmu ataupun malaikat, yang mengetahui perkara gaib. Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam surat An-Naml, "Kullu ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah." Katakanlah, tidak ada yang mengetahui baik di langit maupun di bumi ini perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila seorang itu mengaku mengetahui perkara gaib, maka dia kadzdzab, ya. Dia pendusta, ya. Kalau ada seorang kiai dia mengaku dia mengetahui perkara gaib, ketahuilah bahwa dia itu kadzdzab, ya. Dia itu pendusta, ya. Dia itu dukun, ya. Walaupun masyarakat mengatakannya kiai, tetapi dia itu dukun, ya. Sebab tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang menerima berita dari syaitan, ya, seperti yang pernah kita sebutkan, syaitan-syaitan ini mencuri berita dari langit, dari pembicaraan para malaikat, lalu dia sampaikan kepada dukun, ya, kepada para dukun yang ada di muka bumi. Taib.